بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله قوم مسلمين أعزني الله وإياكم Setelah pada pertemuan sebelumnya bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi kita mengetahui bersama dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilmu syar'i, keutamaan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sekaligus ciri-ciri dan tanda-tanda kemanfaatan ilmu seorang hamba. Maka pada pertemuan sore yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan masuk pada keterangan penulis rahimahullah tentang jenis ilmu yang kedua yang disinggung di dalam Al-Qur'an, yakni al-ilmu ghairun nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kata beliau rahimahullah, wa qad akhbara an qaumin annahum utu ilman wa lam yanfa'hum ilmuhum. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitakan di dalam Al-Quran tentang sebuah kaum yang mendapatkan ilmu namun ilmu tersebut tidak membawa manfaat untuk diri mereka. Fahadha ilmun nafi'un fi nafsihi. Pada dasarnya, ilmu yang mereka miliki sebenarnya termasuk ilmu yang bermanfaat. Lakinna sahibahu lam yantafi' bih. Akan tetapi pemiliknya tidak bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu yang dia ketahui. Dia punya ilmu syar'i yang memang ilmu syar'i merupakan ilmu yang disepakati sebagai ilmu yang bermanfaat, namun berubah menjadi ilmu yang tidak bermanfaat karena ulah pemiliknya. Jadi yang salah bukan ilmu yang dia pelajari, tapi yang salah adalah pemiliknya. Nah, Ini termasuk kategori jenis ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima, kata Allah subhanahu wa ta'ala, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ, perumpamaan bagi orang-orang yang mempelajari kitab Taurat. Ini sindiran kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka mempelajari kitab suci Taurat yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Thumma lam yahmiluha, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan bagi kaum yang mempelajari kitab Taurat namun tidak diamalkan. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Ya, diumpamakan seperti seekor keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal. Kalau mungkin yang bawa kitab tebal tadi itu adalah manusia, orang beranggapan masya Allah, ya ini orang yang berilmu, ya kemana-mana bawa kitab. Nah kalau yang membawa kitab tadi adalah keledai, tidak ada satupun yang mengatakan, wah keledai ini profesor, gitu ya. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung bangsa Yahudi yang mendapatkan kitab Taurat diajarkan langsung oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, namun tidak mereka amalkan. Hanya dipelajari, hanya dihafalkan, bahkan mungkin dicatat ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka, bahkan menyamakan mereka seperti keledai. Itu bentuk penghinaan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, bentuk celaan bagi bangsa Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab Taurat. Dan ayat ini di samping menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi juga berlaku bagi kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendapatkan keutamaan diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pedoman hidup seorang muslim, tapi tidak dia amalkan ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, maka dia pun mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Kamathalil himar yahmilu asfara. Naam. Ini ayat yang menjelaskan celaan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu yang pada dasarnya bermanfaat. Naam. Dengan kata lain, celaan untuk pemilik ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian, ayat yang kedua kita baca terlebih dahulu keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, nanti insyaallah taala kita bawakan kesimpulannya. Waqala rahimah wa qala ta'ala watlu 'alaihim, dan bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam, naba' alladhi atainahu ayatina, berita atau kisah tentang seorang hamba yang dulunya kami berikan kepadanya pengetahuan tentang ayat-ayat kami. Ada seseorang disebutkan oleh ahli tafsir Khanifidina Azani Allah wa iyakum berbagai macam nama tentang sosok yang dibicarakan dalam ayat ini. Seorang hamba yang dulunya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, punya ilmu. Fansalakha minha, namun ternyata dia melepaskan dirinya dari ilmu yang dia ketahui. Ya. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitan. Ketika dia melepaskan dirinya dari ilmu yang dia ketahui, maka syaitan pun mengikuti, membuntuti hamba tersebut. Fakana minal ghawin, sehingga dirinya termasuk golongan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Lepas dari ilmu, jauh dari ilmu, maka yang menjadi temannya, yang membututinya adalah syaitan. Kalau berkawan dengan syaitan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hasilnya kana minal ghawin, termasuk orang-orang yang sesat dan menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau kami berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami angkat derajat hamba tersebut dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Dia punya sesuatu yang mulia, yaitu pengetahuan tentang Al-Qur'an, pengetahuan tentang kitab suci, paham tentang syariat. Ya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajatnya semasa di dunia dan kelak di yaumul kiamah. Tapi kenapa berubah keadaannya tatkala dia meninggalkan ilmu tersebut, lebih mengikuti syaitan yang menjadikan dirinya termasuk deretan hamba-hamba yang menyimpang? Walakinnahu, akan tetapi hamba tersebut, akhlada ilal ardi, lebih condong dengan kehidupan dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti ajakan hawa nafsunya. Nah, ini tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Nah, ayat yang kedua ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lebih umum dari ayat yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan yang mengikuti perbuatan mereka, kalau ayat ini lebih umum berbicara tentang orang yang dulunya mengenal agama, mengenal syariat, mengenal Alkitab, bahkan mengenal sunnah, kemudian dia tinggalkan. Yang dulunya dia talabul ilmi syar'i, rajin, rutin, semangat dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan hal itu semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa dia tinggalkan? Sebab dia meninggalkan ilmu tersebut, walakinnahu akhlada ilal ardi, terpukau atau terpengaruh, lebih memilih kehidupan dunia. Wattaba'a hawa, kemudian menuruti hawa nafsunya. Ketika dia lebih memilih kehidupan dunianya dan mengikuti ajakan hawa nafsunya, dia tinggalkan ilmu yang dulu dia ketahui. Ya, entah dia lupakan atau tidak dia amalkan, tidak dia indahkan, maka syaitanlah yang menjadi karin, menjadi teman dekatnya, yang senantiasa menyertainya, dan hasil akhirnya dia menjadi hamba-hamba yang tersesat. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Dalam lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan hamba yang demikian sikapnya. Famadzaluhu kamadzalil kalb. Maka perumpamaan hamba tadi tak ubahnya seperti seekor anjing. Kalau ayat sebelumnya Allah memperumpamakan orang-orang Yahudi seperti seekor keledai, pada ayat yang kedua ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang yang meninggalkan ilmu, lebih memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya seperti seekor anjing. Masya Allah. Ini jelas celaan yang luar biasa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famadzaluhu kamadzalil kalb. Maka perumpamaan hamba yang demikian sifatnya tak ubahnya seperti seekor anjing. In tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Engkau gendong anjing tadi, dia tetap menjulurkan lidahnya, engkau biarkan juga tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya apa? Tidak akan mempan yang namanya nasihat. Ya, enggak bakal mempan. Dulunya dia paham, dia mengerti hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan dia hafal. Dulunya dia da'i, bahkan Masya Allah seorang yang ditokohkan. Namun dia tinggalkan ilmunya tadi khani fidina azani Allah wa iyakum, karena lebih memilih kehidupan dunianya. Kalau saya terus di atas siratal mustaqim, hidup saya akan terus-terusan melarat. Gitu ya. Naam. Tapi kalau saya rubah haluan saya, mengikuti warna yang ini, warna yang itu, ajakan ke sana kemari dan seterusnya dari jalan-jalan penyimpangan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wah pundi-pundi kekayaan saya akan melimpah. Gitu ya. Naam. Saya akan menjadi populer, terkenal, ditokohkan dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dia tinggalkan ilmunya. Dia tinggalkan Al-Qur'an, dia tinggalkan As-Sunnah. Lebih memilih kehidupan dunia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata Allah, orang ini seperti seekor anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Mau digendong yang terus menjulurkan lidahnya, ditendang, dipukul, ya. Apapun sikap yang kita berikan kepada seekor anjing, ya kondisinya seperti itu. Tetap menjulurkan lidahnya. Demikian pula hamba yang dulunya faham, kemudian meninggalkan apa yang dia fahami karena lebih memilih kehidupan dunia dan ajakan hawa nafsunya, tidak akan mempan nasihat dari siapapun. Kawan dekatnya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, gurunya, bahkan syekh sekalipun didatangkan dari Saudi misalnya, enggak bakal mempan. Ya, enggak bakal mempan. Kan dikidina azani Allahu wa iyyakum. Mengeras dan membatu hatinya, dikarenakan dia meninggalkan sesuatu yang utama untuk meraih sesuatu yang tidak utama. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini jelas celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 169. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka bergantilah sesudah generasi utama, muncullah generasi yang jelek. Khalfun itu pengganti yang jelek. Warithul kitabah, mereka mewarisi ilmu Alkitab. Ya, setelah generasi yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam telah selesai masanya, ya, diteruskan dengan generasi berikutnya yang ternyata jelek, tidak seperti generasi sebelumnya. Warithul kitab, memang mereka mewarisi mendapatkan ilmu tentang Alkitab, namun ya'khudhuna 'arada hadzal adna, mereka menjual ilmu yang mereka fahami diganti dengan tujuan-tujuan duniawi yang rendah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan syariat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, membuat ritual-ritual ibadah yang tidak ada contohnya pada masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian dia buatkan dalil-dalil palsu karena dia punya ilmu bahasa Arab, dia canggih, khanifidina azani Allah wa iyakum, Al-Quran dia hafal, kemudian dia pelintir sedemikian rupa, khanifidina azani Allah wa iyakum, untuk dijadikan sebagai sandaran ritual baru hasil dari buah pemikirannya, khanifidina azani Allah wa iyakum. Dengan kata lain, dia buat dalil-dalil yang seolah-olah menguatkan kebid'ahan yang dia cetuskan. Gitu ya. Nah, ini generasi yang jauh dari masa kenabian. Setelah generasi utama selesai masa mereka, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, datang generasi-generasi belakangan yang memiliki sifat yang demikian. Punya ilmu tapi disalahgunakan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi, membuat kesesatan, membuat penyimpangan, membuat kebid'ahan, kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil yang sesungguhnya tidak menunjukkan ke arah sana, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, namun dimodifikasi menggunakan akal pikiran mereka. Wa yakulun, mereka dengan bangga mengatakan sayughfaru lana, tenang, kita akan diampuni. Ya, kita akan diampuni. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Tidak masalah. Kita bermain-main dulu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Masyaallah. Ya. Tayyib. Wa ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu, dan ternyata ketika datang tawaran yang sama mereka akan mengambil bagian tersebut, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Tadi tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 169. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan hamba tersebut di atas ilmu yang dia miliki. Tersebut dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. 'Ala ta'wili, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ala ta'wili man ta'awwala al-ayata ala ilmin 'inda man adallahu Allah. Ini menggunakan penafsiran sebagian para ulama yang mengatakan ayat ini berbicara tentang seorang hamba yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia memiliki ilmu. Dia alim, hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, faham tentang masalah Al-Kitab, faham tentang masalah syariat, tapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan dia memiliki niatan-niatan yang rusak ketika mempelajari atau menyampaikan ilmu tersebut, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian kata Al-Hafidz rahimahullah, wa ammal ilmu alladhi dzakarahu Allahu ta'ala, Adapun ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala jihati dzammilah, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai ilmu yang dicela. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu celaan diberikan kepada pemiliknya, bukan ilmunya. Ilmunya pada dasarnya bermanfaat, tapi berubah menjadi tidak bermanfaat karena ulah pelakunya. Sekarang sisi yang kedua, ada ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang memang dicela. Tidak hanya pelakunya yang dicela, ilmunya dicela. Faqauluhu ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala fis-sihri, tentang ilmu sihir. Ya, ilmu sihir hani bidina azani Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari ilmu yang membahayakan diri mereka dan tidak memberikan kemanfaatan untuk mereka sama sekali. Walaqad 'alimu, padahal mereka telah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, barang siapa yang mempelajari atau mengambil bagian dari ilmu sihir, dia tidak mendapatkan jatah apapun kelak di yaumul kiamah. Dia tahu kalau ilmu itu berbahaya, ilmu yang memadharatkan, ilmu yang dilarang dan diharamkan, tapi diterjang ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Yang ini jelas celaan untuk ilmu sihir. Kata Allah, ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, ilmu yang berbahaya untuk mereka dan tidak mendatangkan kemanfaatan. Sihir jelas ilmu yang berbahaya. Berbahaya bagi agama seseorang, bahkan berbahaya bagi dunia seseorang. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 83. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala datang kepada kaum tersebut utusan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bukti kebenaran akan kenabian mereka, farihu bima indahum minal ilmi, mereka membanggakan dirinya karena memiliki ilmu. Ilmu yang di sini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ada yang menyebutkan adalah ilmu sihir seperti Fir'aun dan kaumnya yang tidak mau menerima ajakan Musa alaihi salam karena merasa lebih utama dan memiliki pengetahuan tentang masalah sihir. Ya, ketika Nabi Musa mendatangkan mukjizat-mukjizat tanda kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, mereka enggak mau kalah. Kami juga punya sihir yang tidak kalah menakjubkan dengan sihir yang kamu bawakan. Naam. Farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, yang akhirnya mereka mendapatkan hukuman dikarenakan sikap mereka yang memperolok rasul yang diutus kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian ayat yang terakhir, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamuna, mereka mengetahui zahiran minal hayati dunya, ilmu-ilmu tentang dunia. Ya, faham ini, faham itu, masya Allah, dengan gelar yang luar biasa banyaknya. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun ternyata mereka lalai dari kehidupan akhirat. Sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dunia dan lalai dari akhirat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sibuk dengan apa namanya, pengetahuan-pengetahuan duniawi, sibuk dengan hukum-hukum yang dirumuskan oleh orang-orang kafir, sehingga lalai dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari keterangan yang cukup panjang yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, membawakan beberapa ayat tentang celaan bagi sebagian pihak yang tidak mengamalkan ilmunya, dan celaan bagi ilmu yang berbahaya. Ihanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, al-ilmu ghairun nafi' naw'an. Ilmu yang tidak bermanfaat terbagi menjadi dua. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu terbagi menjadi dua. Harus kita pahami ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, supaya jangan sampai diri kita termasuk kategori orang-orang yang merugi karena memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti pada bab-bab berikutnya akan diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saya di insyaallah taala. Naam. Yang pertama adalah ghairu nafi'in lidzatihi. Ilmu yang memang pada dasarnya tidak membawa kemanfaatan. Memang pada dasarnya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Ya. Maka yang demikian tidak layak untuk dipelajari. Ka ilmi sihri, contohnya ilmu sihir. Sihir apapun bentuknya adalah ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang terlarang. Berdosa seseorang yang mempelajari ilmu sihir, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun tidak pernah dia praktekkan. Nah, macam-macam yang namanya sihir. Ya. Dari sihir-sihir yang ekstrim, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang mengharuskan orang yang ingin menguasainya melakukan ritual-ritual yang berbau kekufuran. Harus menyembelih untuk jin, ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang apa namanya, merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini jelas haram. Ya. Apapun namanya, mau disebut dengan sihrul mahabbah, sihir cinta, atau yang lebih ngetren lagi, pelet. Ya Taufik ya. Nah, ini biasanya apa namanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, untuk para pemuda yang zaman sekarang apa namanya kena penyakit jomblo tulen. Ya, enggak laku-laku ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan wajah yang pas-pasan barangkali. Ya. Wallahu taala alam. Tayyib, akhirnya dia mengambil jalan pintas pakai ilmu pelet, ihanibidina azani Allah wa iyyakum, dari yang paling ringan peletnya sampai yang paling dahsyat. Itu Taufik ya. Nah, dan subhanallah, ya, subhanallah, ada di antaranya yang menggunakan potongan-potongan ayat Al-Quran. Nah, Taufik ya? Oh, nggak tahu. Nah, ada yang Syanibidina Azani Allah wa iyyakum menggunakan potongan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dalbis dari syaitan, ya, supaya orang-orang awam tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya atau termasuk sihir gitu ya. Masa ini kan pakai bacaan Al-Quran, ya, padahal itu merupakan kategori sihir. Khanibidina azani allahu wa iyyakum, sihrul mahabbah atau macam-macam yang lain dari bentuk-bentuk sihir. Ini termasuk ilmu ghairu nafi' lizatihi, tidak bermanfaat, tidak boleh dipelajari apalagi diamalkan. Atau contoh yang lain, ilmul kalam, ya, ilmu kalam juga termasuk bagian ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dengan tegas mengatakan, hukmi 'ala man ta'allama 'ilmal kalam ay yudraba bin-ni'al. Ya, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, hukuman yang saya tetapkan, menurut pendapat saya, hukuman yang diberikan kepada orang yang mempelajari ilmu kalam ini ditampari pakai sandal. Ya. Tampar pakai sandal, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian diarak ke pasar. Ya. Enggak cukup dipukul, ditampar pakai sandal, diarak pakai apa namanya ke pasar-pasar, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, wa yuqal, kemudian diumumkan, hadza jazaa'u liman ta'allama 'ilmal kalam, ini balasan, hukuman bagi orang yang berani mempelajari ilmu kalam. Kenapa sampai demikian sikapnya al-Imam Syafi'i rahimahullah terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam? Dikarenakan ilmu kalam, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, la yufidu syai'an, tidak memberikan faedah apapun bagi orang yang mempelajarinya. Ujung-ujungnya iltirab wal hiyarah, ya, kegoncangan akidah, kebingungan dan kebimbangan. Naam. Dan ini diungkapkan oleh mereka-mereka yang sudah bertahun-tahun menggeluti ilmu kalam, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sampai pada akhirnya sadar kalau selama ini waktu yang dia miliki terbuang sia-sia hanya untuk mempelajari ilmu kalam. Nah, jadi jurusan ilmu yang satu ini itu terlarang, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, berbahaya. Tayyib. Ini jenis yang pertama. Jenis yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat, ghairu nafi' lidzatihi. Tidak bermanfaat. Memang pada dasarnya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Yang kedua, ghairu nafi'in li sahibih. Jenis yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat karena ulah pemiliknya. Karena ulah pemiliknya. Nah, ini yang dikatakan tadi oleh Al-Hafidz rahimahullah, fahuwa nafi'un fi nafsihi. Pada dasarnya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat. Lakinna sahibahu lam yantafi' bih, namun pemiliknya tidak bisa mengambil kemanfaatannya. Naam. Mengapa ada ilmu yang demikian, ilmu syar'i yang seharusnya bermanfaat tapi justru berubah menjadi ilmu yang tidak bermanfaat? Wadzalika li asbab. Ini dikarenakan beberapa sebab, beberapa faktor yang merupakan ulah dari pemiliknya. Yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, lisu'in niyyah. Karena niatan yang jelek yang ada pada pemiliknya. Baik jelek dari awal ketika dia belajar, atau niatan jelek yang muncul di tengah-tengah dia belajar, atau bahkan niatan yang jelek yang baru muncul di saat dia sudah menguasai ilmu tersebut, bahkan menyampaikan di tengah-tengah umat. Ini yang menjadikan ilmu tersebut tidak bermanfaat, ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan cepat ataupun lambat hamba tersebut tatkala tidak bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjungkal dari siratal mustaqim. Dia mempelajari ilmu agama bukan dikarenakan ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi dikarenakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ingin mendapatkan nama di tengah-tengah masyarakatnya. Ya, ingin terkenal. Ya, dilihat masya Allah kalau jadi ustaz enak, keliling Nusantara bahkan keliling dunia, dikit-dikit umroh. Itu taufik ya. Dikit-dikit umroh, masya Allah enak ini. Wah, saya harus giat belajar supaya jadi apa? Jadi ustaz yang ternama. Nah, itu niatan yang keliru, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Satunya lagi, belajar agama ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharapkan wajah akhwat. Ya Bayu ya. Nah, cari jodoh zaman sekarang sulit. Nah, ternyata ada jalan yang mudah, dompleng nama ustadz yang ternama. Ya, jadi kalau saya belajar ditanya sama wali akhwat misalnya, siapa antum namanya? Oh, saya fulan, abu fulan, al fulani. Ngaji di mana? Oh, saya murid seniornya ustadz fulan. Wah, mulus, langsung diterima. Naam. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini pun juga niatan yang salah, berbahaya. Berbahaya ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum, bisa merusak ilmu yang dia miliki, bahkan menghilangkan kemanfaatannya, menghilangkan barokahnya. Naam. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Atau niatan yang jelek yang berikutnya yang seringkali muncul atau kita jumpai pada talabatul ilmi syar'i, dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala untuk berdebat. Ya. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala liumari bihi sufaha, mendebat orang-orang yang mungkin ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ingin dia jatuhkan. Dulunya terlibat perbincangan dengan fulan, kalah. Ya, wah, saya harus belajar ini, nanti saya kalahkan. Setahun yang berikutnya datang lagi, terjadi lagi, terlibat perdebatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalah lagi, belajar lagi, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari perkara-perkara yang membuat ilmu yang dia pelajari menjadi tidak bermanfaat. Sebab yang kedua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adamul amal bil ilmi. tidak mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Naam. Ini juga termasuk sebab yang bisa menyebabkan ilmu yang kita fahami menjadi ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak diamalkan. Pada keterangan sebelumnya kita mengetahui bersama ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum buah dari ilmu yang bermanfaat menjadikan pemiliknya sebagai hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang betul-betul memperhatikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, hamba yang tawadhu, hamba yang tidak sombong, dan seterusnya dari buah-buah kemanfaatan ilmu yang didapatkan oleh pemiliknya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Buah-buah tersebut tidak didapati oleh hamba yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ketika hamba mengenal agama Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diamalkan, tidak akan muncul pada dirinya khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanggar larangan biasa. Ya. Terlibat dalam transaksi jual beli yang diharamkan biasa. Meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala enteng. Ya. Padahal dia faham ilmunya, dia tahu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika tidak diamalkan maka akan hilang kemanfaatan ilmu tersebut ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sebab yang ketiga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang menjadikan ilmu tersebut tidak bermanfaat adalah al-i'radu an, berpaling dan meninggalkan ilmu. Ya, berpaling dan meninggalkan ilmu. Nah, ini juga berbahaya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dengan kata lain dia merasa sudah saatnya pensiun. Pensiun dari ilmu. Bukan pensiun dari pekerjaannya, tapi pensiun dari ilmu. Kenapa? Saya sudah mondok sekitar 15 tahun lamanya warak belajar. Dah terlalu kenyang sampai gelegean nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah saatnya pensiun. Ya. Satunya lagi, saya sudah menikah. Sudah bukan waktunya lagi belajar. Selesai masa belajar, pensiun. Nah. Dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu juga sebab yang menjadikan ilmu seorang hamba tidak bermanfaat. Ya. Yang namanya ilmu sebagaimana yang kita fahami bersama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah ibadah. Ilmu kita katakan sebagai ibadah karena itu merupakan jalan pintas menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ciri-ciri ibadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, beberapa tingkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah amalan itu menunjukkan amalan tadi termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah senantiasa dilakukan oleh seorang hamba sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin. Yakin di sini itu maknanya al maut, kematian, sampai mati. Kalau sudah mati mengembuskan nafas terakhir, saat itulah kita pensiun dari ibadah. Sebagaimana kita menjalankan sholat terus sampai kita mati tanpa memandang usia kita. Ya Bayu ya. Sholat terus, enggak ada kata libur dalam masalah sholat. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Puasa Ramadan juga demikian, enggak ada kata libur. Setiap tahunnya diwajibkan, wajib bagi kita kalau tidak ada udzur syar'i untuk melaksanakan puasa Ramadan sampai akhir hayat kita. Enggak ada istilah pensiun. Ustaz pensiun, Ustaz puasa Ramadan. Kenapa? Oh, saya sudah puasa 20 tahun lamanya, Ustaz. 20 kali sudah, cukup insyaallah, Ustaz. Nah, tidak demikian. Begitu pula talabul ilm. Ya. Mempelajari ilmu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, aktivitas-aktivitas tentang ilmu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk kategori ibadah yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atasnya. Tidak ada kata pensiun. Nah, hadza ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika seorang hamba berani kemudian menyatakan dirinya pensiun, ya, pensiun dini dari talabul ilmi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maka yang terjadi seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Ya, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya, bacakan kepada mereka wahai Nabi kisah tentang orang yang dulu punya ilmu kemudian ditinggalkan dan tidak kembali. Ditinggalkan dan tidak kembali. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini dari lafaz fansalakha minha. Insalakha dalam bahasa Arab. Ya, kan ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab insalakha itu digunakan untuk seekor ular yang berganti kulit. Ular yang ganti kulit, apakah ular tadi akan kembali pada kulit yang lama? Jawabannya tidak, abadan. Ya, kalau kulit ular sudah ganti kulit, ya sudah ditinggalkan kulit yang lama, enggak mungkin balik lagi. Enggak mungkin ada ular apa namanya ketika ganti kulit dicuci dulu kulit lamanya, dijemur kemudian dipakai lagi, tidak ada. Ya, demikian pula yang diinginkan dalam ayat ini, seorang yang dulunya punya ilmu kemudian pensiun. Ya, seperti orang pensiun kerja, kalau sudah pensiun ya sudah selesai, nggak kerja lagi. Ya Taufik ya, ya. Nah, dia tinggalkan aktivitas pekerjaannya. Itu namanya pensiun. Demikian pula ayat ini, fansalakha minha, pensiun dari ilmu. Enggak lagi belajar, enggak lagi kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya fa'atba'ahu syaitan, dia akan terus dibuntuti oleh syaitan. Ya. Kewaspadaan kita dengan keahlian syaitan dalam menyesatkan seorang hamba itu lebih tinggi keahlian syaitan. Syaitan itu luar biasa ulet, kalah manusia dalam urusan menyesatkan. Ya. Kok bisa? Karena syaitan akan terus membututi dimanapun hamba tadi berada, mau dalam kamar mandi, mau kondisi makan, ganti baju, semua aktivitasnya diikuti oleh syaitan. Ketika dia menjumpai ada celah untuk menyesatkan Bani Adam tersebut, langsung diambil oleh syaitan tadi. Ya. Nah, hadza ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau hamba dibuntuti oleh syaitan jauh dari ilmu, otomatis lebih dekat kepada kegelapan. Naam, fakana minal ghawim. Lambat laun hamba tersebut akan mengarah kepada kesesatan. Dan kalau dia sudah menjadi pengikut dari syaitan, menjadi hamba yang tersesat jalannya, maka perumpamaannya seperti yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Naam. Berbahaya ini bidina azani Allah wa iyakum. Seorang hamba yang pensiun dari ilmu, meninggalkan ilmu, maka akan mengeras hatinya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Karena yang namanya ilmu adalah makanan untuk hati kita. Yang namanya ilmu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hati kita dalam menjaga dan menumbuhkan keimanan. Ya, ibarat tanaman ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau tidak rutin disiram dan diberi pupuk, lama kelamaan akan mati. Begitu pula hati kita, kalau semakin lama tidak mendapatkan siraman ilmu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, akan semakin keras. Semakin keras, semakin gelap, bahkan bisa saja menjadi hati yang mati, wal'iyadzu billah. Nah, hakala ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Dan ketika seorang hamba pensiun dari ilmu, kemudian lebih mengikuti hawa nafsunya, lebih mengikuti ajakan syaitan untuk menuruti setiap kata hawa nafsunya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, maka ilmu yang dia miliki sebanyak apapun tidak lagi bermanfaat. Ya, tidak lagi bermanfaat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ini beberapa sebab yang menjadikan seorang hamba tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari sifat yang demikian. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menganugerahkan kepada kita semua al-ilmun nafi'. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali yang berikutnya, insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fiik.